Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar RRI yang kami cintai, seluruh kawan-kawan yang berada di mana saja berada, yang pada kesempatan yang sangat mulia ini kami mendoakan seluruh pendengar dalam kondisi sehat dan tetap berada dalam keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kajian kita pada kesempatan ini adalah surah An-Nisa ayat yang ke 162. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang yang mukmin, yang mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu berupa Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melihat kenyataan yang ada dan tidak menyamaratakan kondisi ahli kitab. Sebaliknya dia membuat pengecualian terhadap mereka-mereka yang tetap beriman dan konsisten dengan imannya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Salam, beriman kepada Allah dan Rasulullah, dan dia mengetahui bahwa kaum Yahudi adalah kaum yang telah dilaknat oleh Allah. Lalu ia berkata kepada Rasulullah, "Saya beriman kepadamu sebagai Rasul. Demi Tuhan, ketika pertama kali melihatmu, saya telah mengenalmu seperti mengenal anakku sendiri, bahkan sangat mengenalmu." Jadi perkataan Abdullah bin Salam ini adalah merupakan sebuah bukti bahwasanya di antara orang-orang Yahudi itu ada juga orang-orang yang insaf, mengerti akan makna dari tanda-tanda kerasulan pada Nabi Muhammad SAW. Jadi pada ayat yang lalu kita telah disuguhkan oleh Allah berupa kondisi-kondisi ahli kitab, yaitu akibat kezaliman mereka, akibat mereka selalu menghalangi orang lain untuk mengikuti jalan yang benar, mengharamkan yang dihalalkan Allah, yang baik-baik, sekaligus mereka menjadikan riba sebagai alat muamalah. Sebenarnya mereka telah dilarang untuk melakukan itu. Jadi mereka termasuk orang-orang yang mendapat azab. Nah, pada 62 ini Allah juga tidak menepis kenyataan yang ada. Di antara mereka adalah orang-orang yang rasikh. Rasikh ini artinya dalam ilmunya, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Mereka juga konsisten membayar zakat, beriman kepada hari akhirat. Sama pahalanya, Allah akan kasih surga dengan pahala dan kenikmatan yang sangat besar. Jadi kira-kira Ustaz, apa perbedaannya ar-rasikhun fil ilmi, orang yang betul-betul dengan ar-rasikhun fil ilmi dengan orang yang mengetahui keilmuan, secara keilmuan? Ini kan kajiannya ini kan tentang masalah keimanan, Ustaz. Iya. Gimana menurut Ustaz Ferry? Jadi orang-orang yang paham, tahu dia iman, dan orang-orang yang rasikh, orang yang mengetahui ini belum tentu mendalam. Sebab mendalam, mengetahui ini bisa saja lewat sebuah pertemuan, bacaan, dan lain sebagainya. Tapi bila rasikhun, dia betul-betul mengerti karena sudah dialaminya. Ya. Misalnya saja, seorang pemuda, dia telah banyak membaca buku yang mengantar dia untuk masuk ke pintu perkawinan. Iya. Padahal dia belum kawin kan? Ditanya semuanya tahu dia. Nah, kemudian ada orang yang sudah menikah 10 tahun. Tahu juga, kita katakan orang yang setelah menikah ini disebut rasikhun, orang yang mendalam, yang sudah dialaminya, sudah dijalaninya. Teori dan praktek sudah di betul dimilikinya, nah, ya. Jadi Abdullah bin Salam ini dalam konteks ini dia betul-betul paham. Dia paham tentang Taurat dan juga dia betul-betul mendalam ilmunya tentang Al-Qur'an. Iya. Dia terima Al-Qur'an dari Rasulullah dan mengetahui itu secara praktikal langsung di lapangan. Iya, saya melihat Ustaz Hanafi dan Ustaz Fajrul. Iya. Abdullah bin Salam ini memiliki iman yang cerdas. Betul. Iya. Dan umat Islam pun boleh mencontoh dari iman yang cerdas yang dimiliki oleh Abdullah bin Salam. Kalau kita melihat ayat 162 ini terkait dengan ayat 161, seorang muslim yang memiliki iman yang cerdas yang didapatnya dari madrasah Ramadan, maka orientasinya itu bukan riba, Allahu Akbar, tetapi zakat. Zakat. Kalaulah orang itu beriman, dia tidak akan mempermasalahkan riba itu dilarang. Iya. Karena dia tahu bahwa zakat inilah sebenarnya solusi. Solusi untuk memperkaya diri. Iya. Kalau mau kaya banyak zakat. Banyak zakat. Kenapa? Wayurbi shadaqah. Betul. Yang haqqallahu riba wa yurbi shadaqah. Allah akan melipat gandakan harta yang kita sedekahkan. Gimana kira-kira pemahaman orang? Orang kalau yang enggak yakin kalau keluar duit itu mesti berkurang lah kan. Itulah kira-kira iman yang enggak cerdas. Begitu. Permasalahannya iman yang cerdas itu, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Betul. Tapi riba itu tidak akan menambah keberkatan. Iya. Memang betul uang bunga bank itu banyak, tetapi tidak berkat. Sedekah akan terkurang harta. Tetapi yurbi itulah sebenarnya. Jadi umat Islam kalau mau banyak harta, banyak-banyak sedekah. Betul. Jangan simpan uang itu di bank. Nah, untuk apa uang di bank disimpan sementara tetangga kelaparan. Miskin kelaparan. Betul. Zakati harta itu. Jadi kita melihat di sini satu lagi mungkin bisa saya tambahkan khususnya untuk pendengar yang hari-hari ini masih mungkin dalam suasana lebaran, silaturahmi halal bihalal di mana saja. Saya ingin mengatakan orang-orang yang rasikh dalam Ramadan, orang yang mendalami dan memahami makna Ramadan, maka dia akan jalani bulan-bulan atau hari-hari setelah Ramadan bagikan Ramadan yang sesungguhnya. Artinya apa? Silaturahminya bertambah, kekokohan imannya bertambah, pemahamannya terhadap nilai-nilai Islam yang telah dijalaninya tetap memberikan angka positif bagi perkembangan dan pendidikan jiwanya. Jadi oleh sebab itu kecerdasan yang kita ambil dalam bulan Ramadan ini janganlah sampai dia sebatas hari raya Idul Fitri saja. Tapi wama ba'dahu, apa yang setelahnya terus berjalan dan tetap memberikan andil yang baik terhadap akhlak, terhadap perilaku dan keilmuannya. Iya, terus ada pertanyaan Ustaz. Iya. Ini di dalam ayat ini kan dibilang kan ar-rasikhuna fil ilmi. Dua, wal mu'minun yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Kira-kira apa yang dimaksud dengan apa saja yang dimaksud dengan bima unzila ilaika dan apa saja yang dimaksud dengan wa ma unzila min qablika? Jadi kasus Abdullah bin Salam ini dan yang seumpamanya, bukan dia sendiri saja, banyak ini. Mereka beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan itu didulukan di sini. Itulah yang maksud dengan bima unzila ilaika. Artinya keberimanan mereka kepada Al-Qur'an menjadi syarat mutlak akan keislaman dan keimanan mereka. Baru setelah itu diturun dan kitab yang turunkan sebelummu, artinya apa? Mereka juga tidak kafir atau tidak menafikan adanya Taurat dan Injil. Jadi ketika mereka masuk Islam, mereka lurus. Artinya semuanya mereka yakini. Tapi ketika mereka tidak mengikut agama Nabi Muhammad, maka Al-Qur'an pun mereka tidak percaya. Suatu hal yang menarik Ustaz Hanafi, bahwa riba ini itu antar sesama Yahudi tidak boleh. Ah, itu sejarahnya itu. Ah, jadi kalaulah orang beriman cerdas seperti Abdullah bin Salam ini, dia tahu riba itu tidak berlaku bagi umat Yahudi dan umat Nasrani. Hmm. Jadi umat Yahudi yang melakukan riba itu apa? Di luar Yahudi. Muamalah mereka dengan muamalah dengan orang non-Yahudi, iya, mereka lakukan dengan cara riba. Begitulah sejarahnya. Artinya apa? Kalau sesama Yahudi ini sifatnya harus tolong-menolong gitu. Makanya mereka hebat. Nah, makanya apa? Dalam Islam pun seharusnya begitu. Masalah kita sudah punya, tahu saudara kita miskin, kita minta pula bunga. Terlalu memang. Betul. Kalau misalnya ini terjadi. Mm. Jadi kita melihat di sini bagaimana antara ayat 161, 162 ini dan sebelumnya memiliki hubungan yang sangat erat. Yeah. Karena memang antara keberimanan dan perilaku yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala ini sangat dalam hal ini ya diwakili Abdullah bin Salam sangat kontras dengan saudara-saudaranya dari kalangan Yahudi yang lain. Iya, satu hal menarik juga Ustaz Hanafi. Terkadang umat Islam ini berat untuk melakukan zakat. Tetapi kalau sholat itu gemar sekali. Apa kaitan wal muqimina sholah wal mu'tuna zakah? Sebab ada dua-dua. Iya. Orang yang mendirikan sholat pasti orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Iya. Pasti dia juga akan terdorong untuk memberikan zakat. Jadi dia tidak segan. Tidak segan. Karena apa? Karena berdasarkan kepada mu'minuna billahi wal yaumil akhir. Betul. Iman dia kepada Allah dan hari akhir menyebabkan dia berzakat itu mudah. Benar. Toh ketika dia berzakat sebenarnya yang tergambar dia bahwa ini adalah harta yang kutitipkan untuk bekal di akhirat. Sahih, sahih. Jadi kalau misalnya ada orang berzakat dia pikir kurang, berarti dia tidak paham bahwa adanya hari akhirat di mana bekal dia telah tersedia berkat zakat yang dia lakukan. Orang-orang yang berzakat berarti orang-orang yang telah menyediakan perbekalan di akhirat. Iya. Sebenarnya kalau kita mau melihat hakikinya, zakat itu juga milik Allah. Milik Allah. Harta-harta Allah. Harta-harta Allah. Al-malu malu. Jadi sebenarnya ketika Allah mengatakan bayarlah zakat, berarti itu kemuliaan. Nothing tulus, tidak ada yang hilang dari kita. Nothing, nothing. Iya. Nothing tulus. Tidak ada yang hilang. Tidak ada satupun yang hilang kecuali Allah mengembalikannya kepada kita. Berlipat jadi, ganda. Berlipat ganda. Jadi udahlah harta milik Allah. Kemudian dia muliakan kita dengan memberikannya kepada kita. Kemudian dia hormati kita ketika mengeluarkannya dalam bentuk zakat. Dan zakat itu juga kembali kepada kita. Kepada kita wahidahnya. Jadi maha suci Allah lah betul-betul sayang kepada umat. Maka disebut di sini ya, sanu'tihim ajran azima. Nah, itulah bonusnya. Bukan sedikit bonusnya. Tidak terhingga. Ajaran azim, iya, sangat besar. Pahala sekali. Yang besar. Iya. Karena memang pahala itu dalam Al-Quran itu ada dua model. Allah memang paham dia kepada psikologi manusia. Ada orang yang ingin hitung-hitungan. Silakan kamu hitung. Satu berbanding 700 kata Tuhan. Nah, suka hati kamu menghitunglah. Sebab mampu kalkulatormu hitunglah itu. Ada orang nggak mau menghitung. Udahlah terserah Allah sajalah. Ah, ini dia ajaran azim aku kasih. Dan ada model yang dihitung Allah, ada model tidak dihitung Allah. Jadi luar biasa memang. Kalau kita bicara masalah hitung-hitungan, kalau dalam ibadah ini, baik sholat, baik zakat itu akan susah keikhlasan kita kan begitu. Iya. Maka iya, akan berkurang keimanan kita. Begitu. Betul. Makanya apa rahasia yang Allah sebutkan pertama kali itu ayat ar-rasikhuna fil ilmi itu untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tahu kita apanya, aturan mainnya macam mana kan begitu. Iya, makanya harus punya modal dulu kan gitu. Istilahnya ya harus tahu dulu hukum itu macam mana. Iya, kan, sama gitu. Sama seperti kata Ustaz Hanafi tadi. Iya, ar-rasikhuna fil ilmi ini adalah orang yang cerita tentang kawin dan dia sudah kawin. Iya. Jadi ar-rasikhuna fil ilmi dalam hal zakat ini, orang yang sudah terbiasa zakat dan sudah menikmati zakat, dia akan berkata, "Ah, tidak pernah saya rugi dengan zakat. Tidak pernah saya rugi dengan sedekah. Tidak pernah saya miskin karena membantu orang." Betul. Jadi karena dia merasakan. Dia sudah merasakan 10 tahun dia berzakat. Sawitnya tetap berkembang. Alhamdulillah. Propertinya juga bisa berkembang. Alhamdulillah. Semakin banyak hartanya, semakin banyak dia zakati dan tidak ada berkurang. Alhamdulillah. Dia dekat dengan Allah, dia tidak merasa berdosa dengan fakir dan miskin. Itu sebagian hikmahnya. Betul. Ya. Tapi jangan dijadikan itu sebagai alasan yang utama. Iya. Kan begitu. Kadang-kadang orang mendengarkan itu salah paham gitu. Aku zakat tambah miskin katanya. itu memang karena apa? Karena ada something wrong dalam diri ada dia. Yang sama. Ya, ada yang salah. Iya. Saudara sekalian berbahagia, kami sangat senang sekali bersama dan ingin memberikan beberapa tausiah agama, namun waktulah yang memisahkan dan membatasi pertemuan ini. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian dan husnul istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.